kepergianmu, bila itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, kasihku, oh untukmu, Sharmila, oh Sharmila, cintaku, oh milikmu. Mengapa cinta yang ku berikan kau balas dusta yang pedih? Kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu melukaiku, sampainya mendustaiku. Oh, aku tak sanggup lagi. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, terima keputusanmu, walaupun